Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Rabi'inil Akhir 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana ikhwati fillah yarahakumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan secara global dari apa yang disampaikan oleh a'immatus salaf terkait dengan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ad-dinun nasihah, bahwasanya agama ini adalah nasihat. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika Tamim Ad-Dari mendengarkan hal tersebut dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang bersama beliau min ashabihi radhiyallahu taala anhum ardahum, maka mereka bertanya, kulna liman, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat yang ditujukan itu harus dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, dibangun di atas dalil dan nas dari Al-Quranul Karim. Begitu pula di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula nasihat tersebut ditujukan kepada a'immatil muslimin, para penguasa dan para ulama, wa ammatihim, dan masyarakat kaum muslimin secara umum, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu persatu dari makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka biidznillah taala pada malam hari ini kita akan membahas tentang faedah yang bisa kita petik dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Faedah yang pertama disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah fi fawaidih, faedah yang bisa kita ambil dari al-hadis. Minha diantaranya adalah bayanu anna dinan nasihatu, penjelasan bahwasanya agama ini adalah nasihat. Qala Syekh Abu Amr Ibn Salah rahimahullah, kemudian beliau menukilkan ucapan al-imam Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, hadha lafzun yufidul hasr. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, yakni ad-dinun nasihah, yufidul hasr, menunjukkan batasan. Faka'annahu qal, maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laisa ad-dinu illa an-nasihatu lillahi wa likitabihi wa sa'ira ma dzukir. Seakan-akan diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah agama ini hakikatnya adalah nasihat yang dibangun karena Allah yang dibangun karena Al-Quranul Karim, nusus wal barahin yang ada di dalamnya, wasair madzukir, dan apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah hakikat Islam. Inilah hakikat agama, ikhwati fillah yura'akumullah. Sehingga setelah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana kita tidak diperkenankan, bahkan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi seorang yang anti kritik, untuk menjadi seorang yang tidak mau menerima nasihat. Jangan. Kita ini penuh dengan kekurangan, sehingga kita harus legowo, harus berlapang dada ketika ada yang memberikan kritikan kepada kita, pada saat ada orang-orang yang memberikan masukannya atau nasihatnya kepada kita. Karena itulah hakikat dari Al-Islam. Ay, maksudnya kata Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah, la yakmulud dina illa bidzalik. Agama Islam seseorang tidaklah sempurna melainkan dengan nasihat tersebut. Kama sabaqa bayanuhu fi amsali dzalik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari pembahasan dan penjelasannya. Wa fihi, dan di dalam hadis ini masih dari ucapan Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah, isy'arun bi'azami mauki'in nasihati minad din wa hakadha mithluhu fi amsali dzalik. Intaha kalamuhu rahimahullah. Begitu pula kata Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah, di dalam hadis ini terdapat isy'ar. Ada sesuatu yang bisa kita rasakan, bi'azami mauki'in nasihah, betapa agungnya, betapa mulianya nasihat yang dimiliki oleh seseorang kepada saudaranya. Kedudukannya mulia, kedudukannya besar, agung. Gak bisa diremehkan, gak bisa dipandang sebelah mata. Inilah nasihat dari agama kita, Al-Islam. Wahakadza mithluhu fi amsali dzalik. Demikian pula apa yang terkait dengan nasihat-nasihat tersebut juga memiliki makna dan kedudukan yang sangat agung di dalam syariat Islam. Selesai penukilan dari ucapan Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah yang diambil dari karya beliau yang berjudul As-Siyanah, halaman ke-223. Kemudian ikhwati fillah yura'akumullah, dilanjutkan oleh beliau, wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, an-nadina yutlaku 'alal amal likaunihi samman nasihata dinan. Bahwasanya agama ini kita fahami secara global, secara umum, hakikat agama ini adalah amalan. Kenapa? Likaunihi samman nasihata dinan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bahwa hakikat dari agama adalah nasihat. Dan nasihat disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ad-din, sebagai agama. Jadi apa hakikat dari agama Islam yang dimiliki oleh seseorang, apakah dia muslim ataukah muslimah, apakah dia mukmin ataukah mukminah, maka sangat erat kaitannya dengan amalan. Apa intisarinya? Intisarinya adalah Islam harus dibarengi dengan amalan. Gak cukup hanya sekedar beriman, gak cukup hanya sekedar meyakini, harus ada bukti dari apa yang dia yakini, harus ada bukti dari apa yang dia imani, harus ada realisasi dari apa yang telah dia jadikan sebagai akidah dan agama. Karena tidak mungkin kita memiliki sebuah akidah, sebuah keyakinan, sebuah agama, namun tidak kita sertai dengan amalan. Berarti itu hanya sekedar pepesan kosong, hanya sekedar kedustaan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ada salah satu dari ru'asa al-buldan, penguasa-penguasa negeri ketika itu, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengutus rasul, mengutus utusan ke masing-masing dari penguasa-penguasa negeri tersebut, raja-raja tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusannya kepada An-Najasyi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengirim utusannya kepada Kaisar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengirim utusannya kepada Kisra. Dan yang seterusnya dari penguasa-penguasa negeri tersebut. Maka ada di antara mereka yang menolak mentah-mentah apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kitab yang diberikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang isinya adalah ajakan agar mereka mau berislam, agar mereka mau beriman. Ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum al-ayah. Ayo kita bersama-sama meyakini kalimat yang memang benar antara kami dengan kalian. Ada yang dilempar langsung kitab tersebut, ada yang merobeknya, ada yang menginjaknya, menghinakannya, dan yang seterusnya. Tapi ada pula di antara mereka yang hanya sekedar mengimani di dalam hatinya. Naam. Mengakui, mengikrarkan. Naam, ini adalah kebenaran. Bahkan utusan yang datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dimuliakan. Dimuliakan. Takkan tetapi tidak ada amalan, tidak ada ucapan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka disebutkan oleh para ulama, fala yanfa'u dzalikumul iman, maka tidak akan bermanfaat model keimanan yang seperti itu. Hanya dipendam di dalam hatinya, hanya mengikrarkan di dalam kalbunya, akan tetapi tidak dia amalkan, tidak dia realisasikan dengan lisannya, dengan anggota badannya, dan yang seterusnya. Tidak mau dia mengikrarkan hal tersebut, percuma. Maka inilah inti dari ad-din, bahwa harus disertai dengan amalan-amalan saleh. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh al-imam al-syeikh al-allamah Muhammad Ali Adam al-Atyubi alaihi rahmatullah, adalah jawazu ta'khiril bayani an waqtil khitabi haitsu akharahu huna min qawlihi qulna liman. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya boleh untuk seseorang mengakhirkan satu penjelasan. Boleh seseorang untuk mengakhirkan satu penjelasan ketika ditanya akan hal tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyebutkan ad-dinun nasihah, kemudian Tamim ad-Dari dan yang bersama beliau dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kulna liman, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Itu tidak langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditakhir, diakhirkan oleh beliau. Kemudian setelah itu baru beliau menjawab lillahi ila akhiril hadis. Maka demikianlah syarat Islam, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Seperti apa yang dinasihatkan oleh Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Likulli maqamin maqal wa likulli maidanin rijal, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Setiap tempat memiliki maqal tersendiri, ucapan-ucapan tersendiri. Enggak bisa antum di tengah-tengah orang tua, di tengah-tengah komunitas orang-orang yang jauh lebih berilmu, kemudian antum asal berfatwa. Enggak bisa. Di kulli maqamin maqal wa li kulli maidanin rijal, di setiap tempat itu ada orang-orang yang ahli di dalamnya. Sehingga apabila kita memiliki misalkan sebuah iskal, sebuah permasalahan, tapi kok kita tunggu-tunggu enggak ada yang memberikan arahan kepada kita, bahkan sebahagian ada yang mengira kok disembunyikan perkara ini? Kenapa harus disembunyikan? Perkara ini sudah wadih. Jangan terlalu cepat ya akhi dalam mengambil sebuah kesimpulan. Jangan menjadi seorang yang memiliki sikap konklusi dini, mengambil kesimpulan yang dini. Langsung diambil kesimpulan, oh si fulan ini memang tidak bersama dengan kita. Oh si Alan ini memang tidak mau menyampaikan sesuatu secara terang-terangan. Kenapa harus disembunyikan? Ya akhi hafidhakallah. Likulli maqamin maqal wa likulli maidanin rijal. Kaifa bil mar'i kadziban? Cukup seorang itu dikatakan sebagai pendusta. Ayyuhadditsu bikulli ma sami. Dalam riwayat yang lain ayyaqulu bikulli ma sami, ketika dia menyampaikan, ketika dia mengucapkan semua apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar disampaikan, apa yang dia dengar disampaikan, apa yang dia dengar disampaikan. Sebenarnya akhir, apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Kita ini berada di akhir zaman yang penuh dengan fitan. Kakita illailil muzlim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbiru, sabar. Jangan menuntut mana bayannya, mana penjelasannya, mana, sabar. Di kulli maqamin maqal, ikhwati fillah ra'akumullah wa ayyuhat talabah. Hafidhakumullah wa ra'akum. Jangan dituntut orang untuk banyak bicara. Karena apa? Dari hadis ini boleh kita mentakhir al-bayan. Boleh kita mengakhirkan satu penjelasan melihat apa yang ada di dalam maslahat dari takhir tersebut, manfaat dari takhir tersebut. Dipertimbangkan semuanya. Ya khawati filah ya ra'akumullah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengakhirkan jawaban dari apa yang ditanya oleh Tamim Ad-Dari dan ashabuh radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, liman ya Rasulullah, tidak langsung dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ditakhir oleh beliau. Maka di sini faedah yang disampaikan oleh al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Athiyubi, bolehnya kita mentakhirul bayan. Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat sudah pas waktunya, sudah pas momennya, seketika itu beliau langsung menjelaskan lillahi wa li kitabihi dan yang seterusnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anna hadzal haditsa haditsun azimus sya'n wa 'alaihi madarul islam kama tabayyana tahqiqu dhalika min khilal syarhihi as-sabiq wa qad hukiya 'an abi daud rahimahullahu ta'ala anna hadzal haditsa ahadul ahaditsa allati yaduru 'alaiha al-fiqhu. Hadis yang ada di hadapan kita ini merupakan hadis yang sangat agung. Merupakan hadis yang sangat mulia kedudukannya. Wa alaihi madarul Islam, kata para ulama. Bahkan hadis ini menjadi sumber utama Islam. Kama tabayyana tahqiqu dzalika min khilal syarh. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dari syarah-syarah para ulama, penjelasan-penjelasan a'immatus salaf dalam mensyarah hadis ini. Lafad per lafad, satu per satu. Intinya memang hadis ini memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Waqad hukiya an Abi Daud, dan telah diriwayatkan dari tariq atau jalur periwayatan al-imam Abu Daud alaihi rahmatullah anna hadhal haditha ahadu al-ahaditha allati yaduru alaiha al-fiqh. Yang mana hadis ini merupakan salah satu hadis dari sekian banyak hadis-hadis yang lain yang menjadi rujukan utama, sumber utama Islam, terlebih terkait dengan al-fiqih, ilmu fiqih. Karena memang hakikatnya nasihat. Al-Hafidh Abu Nu'aim mengatakan, waqala al-Hafidh Abu Nu'aim, al-Imam Abu Nu'aim alaihi rahmatullah mengatakan, hadzal hadithu lahu sya'nun 'azimun. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Wa dzakara Muhammad ibn Aslam At-Tusi, dan telah disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Aslam At-Tusi alaihi rahmatullah annahu ahadu arba'id-din, bahwa hadis ini mencakup seperempat dari agama Islam. Agama Islam begitu luas, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Seperempatnya hadis ad-dinun nasihah ini yang diriwayatkan oleh Tamim, yang datang dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sehingga hadis ini tidak bisa kita pandang sebelah mata, memiliki faedah yang sangat-sangat banyak. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, min anwa'in nushi lillahi ta'ala. Di antara jenis, di antara ragam nasihat yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa kitabihi wa rasulihi, begitu pula di antara jenis nasihat yang bersumber dari Al-Quranul Karim, yang berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mimma yakhtassu bihi al-ulama'u, dan ini yang telah diambil secara khusus oleh para ulama, adalah raddul ahwa'il mudillati bil kitabi was sunnah. Ketika nasihat itu ditujukan untuk membantah hawa nafsu yang menyesatkan, yang mendasari ucapan mereka dari Alkitab was sunnah, membawa nama Al-Quran dan sunnah untuk melegalkan hawa nafsunya, membawa nama Al-Quran was sunnah untuk melegalkan kesesatannya, wal'iyadzubillah. Dan jangan disangka ini hanya sekedar pepesan kosong. Ikhwati fillah yara'akumullah wa ayyuhat talabah hafidhakumullah wa ra'akum. Terjadi yang demikian. Orang-orang yang mau menghalalkan sesuatu yang tidak aslinya, tidak ada dalam Al-Quran wa sunnah, akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Bayangkan antum bagaimana ketika mereka yang berasal dari kaum Daesh memenggal leher seorang muslim. Yaqulu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia ikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi tetap dipenggal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan dengan apa yang diucapkan oleh Allah Jalla wa Ala, enggak sembarangan. Ikhwati fillah yarakumullah, maka nasihat lillahi wa likitabihi wa lirasulihi ini hakikatnya juga ditujukan kepada mereka ahlul ahwa, ahlul dalal, wa bayanu dalalatihima ala ma yukhaliful ahwa kulliha. Dan juga hadis ini bisa menjelaskan kepada kita tentang bagaimana seseorang yang menyelisihi hawa nafsunya bisa diobati dengan nasihat tersebut. Wakadzalika raddul aqwalid dha'ifati min manzallatil ulama. Begitu pula diperbolehkannya untuk kita mengklarifikasi, membantah, meluruskan ucapan-ucapan yang dha'ifah, ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat yang lemah dari zallatil ulama, kekeliruan-kekeliruan para ulama. Karena memang ulama manusia biasa, ikhwati fillah yarakumullah. Para ulama manusia biasa. Mereka bisa benar, mereka pun bisa salah. Jangankan ulama yang masih hidup di zaman kita sekarang, sekala Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair, sekala Syekhuna Ubaid al-Jabiri, sekala Syekhuna Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, dan yang lainnya dari kibar a'immah fi hadzal 'asr, Syekh Shalih al-Fauzan, Syekh Shalih al-Luhaidan, Mufti 'am Mamlakah al-Arabiyyah Saudiyah, Syekh Abdul Aziz al-Syeikh. Asabu wa akhtau, mereka bisa benar, mereka bisa salah. Jangankan mereka, para a'immah yang telah sabaqahumul wafa, yang telah wafat terlebih dahulu, mendahului mereka, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin, atau mungkin yang baru Syekh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi, dan a'immah yang lainnya, Syekh Ahmad Al-Ansari, Syekh Abdul Bahar, dan yang lainnya, memiliki sikap yang sama, memiliki posisi yang sama. Mereka bisa benar, mereka pun bisa salah. Jangankan mereka yang baru saja meninggal, hitungan mungkin 20, 30, 40 tahun yang lalu, yang ratusan tahun yang lalu, sekali beraimmah Imam Ahmad alaihi rahmatullah, imamul fuqaha, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Syafi'i alaihim rahmatullah, Imam Lais bin Sa'ad, demikian pula. Mereka pun asabu wa akhtau, mereka pun bisa benar, bisa salah. ada di antara mereka yang mengeluarkan aqwal dha'ifah, pendapat-pendapat yang lemah. Maka inilah pentingnya ad-dinun nasihah. Bukan kita seperti yang sudah kita jelaskan di banyak pertemuan kita yang lalu, ikhwati fillah yarakumullah, kita bukanlah seorang yang mengkultuskan para ulama. Bukanlah seorang yang mentakdis para ulama, menganggap suci mereka. Tapi apabila mereka salah, a'immah kita mengajarkan untuk nasihat bisa diberikan. Ucapan-ucapan yang keliru, ucapan-ucapan yang salah diluruskan, enggak ada masalah. Walaupun itu terjadi di sisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau tilmidhu Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Walaupun a'immah kita mengajarkan demikian. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengajarkan demikian. Ikhwatifillah yura'akumullah. Jangan sampai ada kesimpulan yang salah dalam pemahaman kita terkait dakwatus salafiyah ini. Tidak ada yang bisa dibantah, tidak ada yang bisa diluruskan. Kita harus mendengarkan apa kata para ulama. Benar, kita harus mendengarkan arahan para ulama. Akan tetapi ketika tidak sejalan dengan Al-Quran wa Sunnah, tidak sejalan dengan Al-Haq, dibuktikan kesalahan-kesalahannya, zalatnya, kekeliruan-kekeliruannya, maka kita harus ikut serta di dalam ad-dinun nasihah. Dengan apa? Tidak mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut. Kalau posisinya mungkin terlalu tinggi untuk kita yang mentahdir, untuk kita yang memperingatkan umat, untuk kita yang membongkar, untuk kita yang mengklarifikasi, untuk kita meluruskan kesalahan demi kesalahan yang ada, terlalu tinggi mungkin, maka kita menjadi seorang yang mengikuti apa yang telah diarahkan oleh para ulama. Oh, ternyata Syekhul Islam keliru dalam permasalahan ini. Kita tidak ikuti apa yang beliau sampaikan. Oh, ternyata Imam Nawawi alaihi rahmatullah keliru dalam permasalahan asma'us sifat misalkan. Karena ada yang dituduhkan demikian. Beliau memiliki madhab Asy'ari. Beliau mentakwil beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat-sifat yang mulia. Begitu pula Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Maka ketika para ulama menjelaskan bahwa Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah memiliki kekeliruan dalam permasalahan asma'us sifat, Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah memiliki keliruan dalam permasalahan asma'us sifat, ya kita tidak mengikuti karena beliau telah mentakwil yang seharusnya tidak ditakwil oleh ahlus sunnah. Maka kita mengikuti apa yang telah diarahkan oleh a'immatus salaf. Jangan menjadi seorang yang sok keminter, jangan menjadi seorang yang sok jagoan, saya tetap mengambil. Karena Imam Nawawi imam ahlus sunnah. Memang siapa yang mengatakan beliau imam ahlul bid'ah wal iyadu billah? Ini yang harus difahami oleh kita ikhwati fillah yura'akumullah wa ayyuhat talabah hafidhakumullah wa ra'akum. Ini yang harus kita fahami. Bukan artinya satu kesalahan itu bisa langsung menjatuhkan ke ahlus sunnahan yang dimiliki oleh seorang alim. Satu kesalahan yang ada di sisi Imam Nawawi alaihi rahmatullah tidak lantas dikatakan beliau ra'is min ru'usil mubtadi'. Satu kesalahan yang ada di sisi Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah tidak lantas dikatakan beliau sebagai ra'is min ru'usil mubtadi'ah. Bahkan Imam Ahmad alaihi rahmatullah pun demikian keadaannya. Tidak semua apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah terselamatkan dari kesalahan. Ada kesalahan demi kesalahan yang ada disebutkan oleh para ulama. Namun karena kita adalah seorang yang tidak mengkultuskan para ulama, mudah bagi kita untuk melepas kesalahan-kesalahan tersebut. Kita tidak ikuti kesalahan An-Nawawi alaihi rahmatullah, kita tidak ikuti kesalahan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, kita tidak ikuti kesalahan seluruh a'immah. Bahkan ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Mereka saja yang kali berilmunya luar biasa tingginya demikian bisa melakukan zallat, bisa terjatuh pada kesalahan-kesalahan. Bagaimana kita yang baru kemarin sore menuntut ilmu, yang baru sedang belajar untuk mendalami sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas-jelas lebih parah lagi akan bisa terjatuh kepada kesalahan, kekeliruan, zallat. Oleh karenanya jangan cepat-cepat dalam bersikap. La tasta'jiru. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kemudian dilanjutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, wa bayanu dalalatil kitab was sunnah ala raddiha, dan menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an was sunnah ketika kita meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut. Wa min dzalik bayanu ma shahha min haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk ad-dinun nasihah ketika kita menjelaskan apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih, kita menyampaikan kepada umat, kita menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan di sana pun ada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang dhaif, bahkan maudhu'. Hati-hati, itu bahagian dari ad-din an-nasihah. Wa ma lam yasih minhu, apa yang tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam pun kita jelaskan. Jangan kita menjadi penipu umat, wal'iyadzubillah, membawakan hadis-hadis yang palsu, membawakan hadis-hadis yang lemah dengan tendensi duniawi, wal'iyadzubillah, agar masa kami lebih banyak, agar masa kami lebih berlipat-lipat ganda jumlahnya, dan yang seterusnya. Jangan. Jadikan dakwah kita bukan untuk mengumpulkan massa, tapi untuk menyampaikan apa-apa yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arahan-arahan beliau. Dan kita perlu menjelaskan bahwa hadis Nabi alaihi salatu wasallam, iqra'u ala mautakum surat Yasin, adalah hadis dhaif. Kita harus jelaskan karena itu adalah bagian dari ad-din an-nasiha. Kemudian kata beliau, bitabyini hal ruwatihi, dengan menjelaskan kedudukan perawi-perawinya yang dhaif tersebut. Wa man tuqbal riwayatuhum minhum, dan siapa perawi-perawi yang bisa diterima periwayatannya. Wa man la tuqbal, dan siapa yang tidak bisa diterima periwayatannya. Wa bayanu ghalati man ghalit, dan menjelaskan siapa yang keliru. Min thiqatihim alladzina tuqbalu riwayatuhum, orang-orang yang keliru, perawi-perawi yang keliru dari perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, walaupun dia adalah seorang yang thiqah. Para perawi yang thiqah pun demikian keadaannya, seperti yang sudah kita sebutkan barusan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kedudukannya sama. Mereka, perawi yang thiqah, tidak semua apa yang ada dari periwayatan-periwayatan mereka tersebut benar. Ada kalanya mereka keliru, ada kalanya mereka lupa, ada kalanya mereka salah, ada kalanya mereka terjatuh ke dalam zallat. Ini yang harus kita fahami. Tidak dibenarkan untuk kita memahami bahwa para ulama tidak memiliki zallat, a'immah tidak memiliki zallat. La, itu bukan akidah ahli sunnah, bahkan cenderung kepada akidah kaum sufiyah wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara faedah yang bisa kita sebutkan pada pertemuan malam hari ini adalah apa yang disampaikan oleh beliau. Ayyan sahaliman istasyarahu fi amrihi, yakni Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ayyubi. Dalam faedah yang ke-8, beliau menyampaikan ayyan sahaliman istasyarahu fi amrihi, untuk seorang itu sudah sepatutnya memberikan sebuah nasihat kepada orang yang meminta nasihat kepadanya. Memberikan nasihat kepada orang yang meminta nasihat kepadanya. Kalau ada orang yang meminta nasihat, maka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah kita ketahui semua, ikhwati fillah yura'akumullah, wabil khusus ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwasanya hakul muslimi alal muslimi sittun. Dalam riwayat yang lain, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Di antara hak-hak seorang muslim dengan muslim yang lain yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang sahihah tersebut, idzastan saha kafan sahhu. Dalam riwayat yang lain, idzastan saha kafan sahlahu. Apabila ada yang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Begitu juga istisyar. Ada yang mengajak untuk musyawarah, maka sampaikan apa yang menjadi tanggapan kamu. Sampaikan apa yang menjadi pendapat kamu. Demikian keadaannya. Ini apabila ada seorang yang bertanya. Tapi iskalnya sekarang, bagaimana seorang bisa memberikan nasihat tanpa ada yang bertanya? Enggak ada yang bertanya. Apa yang mau disampaikan dalam nasihat-nasihat tersebut? Apa bahan dalam istijar, musyawarah-musyawarah tersebut? Enggak ada. Tidak ada yang mengajak dia untuk diskusi, ya tidak mungkin nasihat diberikan. Tidak ada yang mengajak si fulan untuk menyampaikan sesuatu, ya tidak mungkin pula disampaikan sesuatu tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan idzastan sahaka, apabila ada yang meminta. Tapi kalau tidak ada yang meminta, bagaimana mau diberikan nasihat tersebut? Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzastan saha ahadukum akhahu falyansah lahu. Wa fi ba'dil ahadits inna min haqqil muslimi 'alal muslimi ay yansah lahu idza ghab. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, idzastan saha ahadukum, apabila salah seorang dari kalian diminta, sekali lagi diminta untuk memberikan nasihat kepada akhahu, kepada saudaranya, falyan sahlahu, maka nasihatilah. Wa fi ba'dil ahadits, dan di dalam sebahagian hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, inna min haqqil muslimi 'alal muslim, bahwasanya di antara hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ayyan sahalahu idza ghab, ketika dia memberikan nasihat kepada saudaranya apabila saudaranya tersebut lama tidak terlihat, tidak ada, berikan nasihat. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kembali dijelaskan hal ini oleh para ulama. Apa kata Imam Ali Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi, wa ma'na dzalika annahu idza dzukira fi ghaibatihi bisu' ayyan surahu wa yarudd anhu. Apabila ada saudaranya yang semasa gaibnya tidak ada di hadapannya, gaib, tidak nampak, tidak terlihat, kemudian dijelaskan, diberitahukan, sampai informasi kepadanya bahwa si fulan telah demikian demikian demikian, melakukan sekian banyak kefasikan, melakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan kemaksiatan, wal iyadzu billah, maka dia sebagai sahabatnya, maka dia sebagai temannya enggak boleh diam. Lakukan, hak saudara muslimmu yang dia miliki, sampaikan nasihat. Jangan minder duluan, nanti nasihat saya tidak diterima. Jangan, sabar. Berikan nasihat kepada orang yang kamu anggap sebagai teman baik, kemudian disebutkan bahwa dia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Al-Imamul Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah mengatakan, innaka lan tablugu, atau innaka lan tablugha haqqa nasihatika li akhika hatta ta'murahu bima tu'jiz anhu. Sesungguhnya kamu belum sampai kepada derajat, kepada tingkatan benar-benar memberikan nasihat kepada saudaramu, sampai ta'murahu, sampai kamu melakukan satu perintah kepadanya, kamu meminta dia, bima ta'jiz anhu, kamu minta dia untuk melakukan sesuatu yang kamu gak mampu untuk melakukannya. Itu hakikat nasihat. Artinya apa? Artinya syubhat yang terkait dengan, saya ini manusia pendosa, saya ini manusia yang banyak salah, gak pantas untuk memberikan nasihat kepada orang. Ini semua dibantah oleh Al-Imamul Hasan Al-Basri. Bahkan hakikat nasihat yang tertinggi adalah ketika engkau memberikan nasihat li akhik hatta ta'murahu bima ta'jizu anhu. Engkau memberikan nasihat kepada dia tentang satu perkara yang tidak kamu mampu untuk mengerjakannya. Berikan nasihat kepada dia. Apalagi sampai istansahaka, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sampai dia meminta nasihat. Maka kalau sudah diminta, jelas merupakan hak yang sudah wajib untuk kita tunaikan. Mungkin ini khotib fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada hadis yang baru berdasarkan riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadr kifayah. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi.